asa sorang tahe ditiki. Titiup mo ito ratang aki buhut madi usipoko tua naso jadi sirang itana dua masa sona tahe ditiki. Time.